jauh lebih kecil, persenjataannya jauh lebih sederhana, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi perang, ya. Kenapa Allah taala menolongkan pertolongannya, mendatangkan pertolongannya ketika orang itu bisa bertawakal dengan benar. Ya. Dengan demikian setan tidak bisa menguasai pada orang beriman dan bertawakal. Nah, dalam perang Badar ini di pasukan Quraisy ada siapa? Sarokoh bin Malik. Siapa Sarokoh bin Malik? Iblis. Bisa lihat dalam sejarah, ya, diantaranya di kitab Ar-Rahiqul Makhtum, iblis yang menyamar manusia, yang memberikan semangat kepada orang-orang musyrik Quraisy untuk berperang. Tapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin malah lari kabur dan mengatakan, kalian kenapa kamu kabur, kan kamu provokatornya. Kalian tidak melihat ya apa yang kulihat, yaitu Allah menurunkan pasukan berupa malaikat. Ingat dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tawakal ini. Nah, kalau kita masih ini setan lari. Ya betul kalau gitu dalam surat An-Nahl 99 tadi, iman tawakal setan tidak bisa menguasai. Yang kita tahu bagaimana tingkat imannya para sahabat. Maka di sini tingkat iman dan tawakal ini akan mempengaruhi penguasaan setan kepada kita. Iman tawakal adalah tauhid. Oleh karena itu tauhid harus dipahami secara detail, karena dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua tidak lepas juga iman dan tawakal. Apa yang bisa menambahkan detail-detail dari ayat? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba antum perhatikan itu. Sesungguhnya innama di sini disebut dalam bahasa Arab sebagai adatul hasr. Sesungguhnya hanya orang beriman saja. Berarti yang lain tidak. Apabila nama Allah disebut, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Bukan satu ayat saja, ayatuhu. Perlu baca banyak ayat. Ayatuhu. Ya, zadatuhum imana, menambahkan kepada mereka keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, ini perlu, ya. Ternyata iman dan tawakal mampu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Perlindungan Allah dari penguasaan dan godaan syaitan. Ingat, iman dan tawakal adalah atful khos alal am, ya. Seperti dalam firman Allah sering saya sampaikan, hafidhu ala salawati wassalatil usta wa qumullahi qunitin. Jagalah salat-salat dan salat usta. Salat usta itu salat asar. Kenapa kok masih disuruh lagi menjaga salat asar, padahal masuk ke dalam bentuk yang pertama tadi, keumuman, hafidhu ala salawat. Kenapa? Lil ahamiyah. Begitu ulama menjelaskan. Ya, dan ternyata memang Nabi bersabda, man taraka salatal asri ya, faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggal salat asar, gugur semua amalnya. Hadis hasan dibawa oleh Syekh Abdul Adim Al-Badawi dalam kitab Al-Wajiz. Nah, ini saya berharap agar surat An-Nahl ya 99 dan 100, surat Al-Imran 173 dan surat Al-Anfal ayat 2 tolong diperhatikan bersama sebagai konsep dasar di dalam menyemangati kita untuk lebih memahami tauhid secara detail. Tadi seperti saya sampaikan perkataan Syekh Saleh Al-Syekh. Ya. Sehingga bisa mendarah daging. Karena kata Ibnu Umar, agama itu adalah darah daging kita. Nah, kalau sudah darah daging, otot besi, tulang kawat. Kalah Gatot Kaca, insya Allah kalah. Ya. Gatot Kaca kalah. Ya. Tulang besi apa? Urat kawat, tulang besi, betul ya? Urat kawat, tulang besi kalah. Ya. Mendarah daging sehingga apa? Ya, setan melihat malaikat lari. Ya, setan melihat malaikat lari. Para jemaah rahmati Allah. Nah, baiklah. Mudah-mudahan itu menyemangati kita untuk lebih tahu tentang tauhid ini dengan detail, dan para ulama sudah memberikan jalan kepada kita, di antaranya kitab yang sedang kita pelajari, yaitu kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Masuk kepada bab, ya, mukaddimah ini sudah selesai, ya. Masuk kepada babun, ya. Fadlut tauhidi wa ma yukaffir minadz dzunub. Babun itu ada mubtada yang mahdzuf. Yaitu hadza babun. Nah, ini adalah bab. Bab apa? Fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid, ya, dan apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa, ya. Ayo anak-anak jangan rame ya. Anak-anak enggak boleh rame. Ya. Keutamaan tauhid dan segala sesuatu yang bisa menghapus dosa. Ini babnya. Kemudian ini saya sampaikan metode untuk mempelajari buku ini. Pertama, jangan rame ya. Jangan berisik ya, tolong. Ada orang tuanya tidak? Ada. Tolong. Ya. Saya bacakan matan dulu, baru nanti disampaikan syarahnya. Wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin al-ayah. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan naru haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Nah, ini matan. Nah, hadiah terjemahan yang diberikan pada antum itu matannya, ya, yang artinya adalah firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kedzaliman. Al-Ayah, ya. Ini Al-Ayah maksudnya surat Al-An'am ayat 82. Nah, ini penulis sampai di situ, padahal kelanjutannya adalah sebagai konsekuensinya. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ya. Mereka akan mendapatkan al-amnu, keamanan di akhirat, ya, dan dapat hidayah di dunia. Ini terjemahannya dulu. Terjemahan baru nanti syarah. Dari Ubadah ibnu Samit, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Maha Esa tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, al-qaha, al-qayulki, yaitu yang dilemparkan, ya, diberikan kepada Maryam, dan ruh, ya, yang diberikan, yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala, dan bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Taala akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Nah, ini ala ma kana minal amal ini nanti akan menjadi pembahasan, yaitu yang maknanya secara bahasa Indonesia adalah apapun perbuatannya. Akhrajahu, keduanya telah mengeluarkan. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, ini adalah matannya, ya, matannya. Nah, sekarang aduh anak-anak jangan rame ya, konsentrasi apa terganggu, ya. Karena saya bukan ulama ini. Anak-anak ayo duduk. Jangan rame ya. Ini coba pegang aja, dipegang nih. Ini anak kecil nih. Ini nih. Enggak, kalau kajian ada suara itu apa ya? Memang betul kena tersebangin ustaz sampai kadang-kadang sampai ya sampai marah, sampai emosi. Kita maklumi anak-anak, tapi tolong ya, tolong anak-anak. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman, kalau tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sabaqo an dzakara al muallifu kitab at tauhid ay wujubu at tauhid, ya, telah berlalu ya bahwa penulis menyebutkan kitab at tauhid ay wujub at tauhid, yaitu kewajiban bertauhid. Wa annahu la budda minhu, bahwa harus kita itu ya, yaitu punya kewajiban untuk mempelajari tauhid. Punya kewajiban untuk bertauhid. Wa anna ma'na qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa makna firman Allah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, annal ibadata la tasihhu illa bitauhid, bahwa ibadah itu tidak sah kecuali dengan tauhid. Nah, kalau kita berbicara tauhid, maka lawannya syirik. Kalau kita bicara syirik, dua macam, syirik besar, syirik kecil. Ibadah tidak sah kalau ada syirik besar dan juga syirik kecil. Kalau syirik besar, ya, tidak sah ibadah itu dengan sendirinya. Kalau syirik kecil, pahalanya hangus. Syirik besar, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Itu apa? Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, ini. Menyekutukan Allah dalam beribadah, ya, ada dua, menyekutukan besar dan kecil. Kalau besar membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya, kalau kecil tidak keluar dari Islam, tapi apa? Gugur amal perbuatannya. Seperti mana Nabi bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Aku zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa yang beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka yang pertama itu syirik besar, yang kedua syirik kecil, sehingga dikatakan ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Ya. Nah, ini maksudnya tidak sah di sini, bisa dua makna, tidak sah secara zatnya ibadah itu sendiri dan juga tidak sah pahalanya. Salatnya sah tapi riya, pahalanya tidak dapat, bahkan dapat dosa. Itu. Wa huna dzakara al-muallifu fadlat tauhid. Di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sama-sama Syekh Muhammadnya. Yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kedua Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang dimaksud di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Ya. wala yalzamu min thubutil fadli syai' an yakuna ghairu wajib. Ini penting nih, ya. Tidak harus, ya, dengan menetapkan keutamaan pada sesuatu, kemudian sesuatu itu mengandung makna tidak wajib, ya. Tidak harus dengan menetapkan keutamaan, menetapkan al-fadl kepada sesuatu, an yakuna ghairu wajib, bahwa sesuatu itu tidak wajib. Oleh sebab itu, ulama beda dalam memahami hadis apa? Salatul jamaah afdol min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Bahwa salat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan sendiri dengan 27 derajat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan pendapat beliau salat jamaah itu keutamaan. Ya, yang saya tahu ya. Nah, tapi ulama lain mengatakan bukan berarti di sini tidak wajib sholat berjamaah. Bukan menunjukkan dan menafikan kewajiban sholat berjamaah. Sebab kalau afdaliyah itu boleh milih, milih yang fadil dan yang mafdul. Ya. Maka Syekh beliau mengatakan wala yalzam min thubutil fadli li syai'an yakuna ghairu wajib. Ya. Tidak mengandung konsekuensi dengan menetapkan keutamaan pada sesuatu, kemudian sesuatu itu menjadi tidak wajib. Seperti di sini fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Berarti kalau enggak bertauhid enggak apa-apa. Tidak, ya, tidak demikian. Tapi maksudnya sini wajib, ya. Balil fadlu min nataijihi wa atharihi. Bahkan di sini maksud utama di sini adalah nataij. Ya, nataij jamak dari natijah, yaitu hasil. Wa asar, ya, jamak dari asar, yaitu pengaruh. Hasil dan pengaruh tauhid. Ketiga mengatakan fadlu tauhid, hasil dan pengaruh, efek dari tauhid. Puasa Ramadan wajib. Kira-kira ada pengaruh tidak? Ada fadlnya tidak? Ya ada. Ya, merasakan, ulama menyingkap hikmah merasakan lapar sebagaimana kita berupaya merasakan laparnya orang miskin tidak bisa makan. Itu seperti itu, bukan menunjukkan ketika mengatakan fadlut tauhid. Nah, ini kelebihan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya. Ini kita menariknya membahas kitab beliau itu. Sampai beliau bisa apa ya, semua mungkin ulama yang juga sama punya kemampuan tapi tidak terlewatkan seperti ini, sehingga kita bisa mengambil faedah, termasuk tadi ya, antum bisa jawab ya bahwa ini hadisnya salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi sab'ina wa ashrina darajah, bahwa salat jamaah itu lebih utama dibandingkan sendiri dengan 20 derajat, berarti bukan wajib. Ini saya mengatakan kaidah wala yalzam. Jadi bisa jadi kaidah ini. Wala yalzam min thubutil fadli li syai'an yakuna ghaira wajib. Bisa jadi kaidah. Ya. Tidaklah mengharuskan dengan menetapkan al-fadl dalam kurung keutamaan pada sesuatu. Di sini pada tauhid. Kalau hadis tadi pada salat, an yakuna ghaira wajib. Bahwa menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Paham maksudnya? Paham? Paham tidak ini? Paham ya? Nah, saya ulang, paham ya. Nah, sehingga kalau ada orang mengatakan ini pendapat saya lupa ya Pak Imam Syafi'i langsung. Saya yang saya ingat saya, Imam Syafi'i langsung ya, atau Syafi'iyah, karena beda ya. Bahwa di kala mereka sholat jamaah tidak wajib dengan hadis itu. Ya. Dengan kata-kata afdol. Nah, ternyata kata-kata afdol itu tidak harus menunjukkan bahwa sesuatu tidak wajib. Paham ya? Tapi maksudnya afdol, al-fadl di sini adalah karena pengaruh dan hasil. Nah, ini sebut di sini beliau ya, wa min dalika salatul jamaah sabata fadluha biqaulihi. Di antaranya adalah salat jamaah yang telah ditetapkan keutamaannya biqaulihi salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 daraja, bahwa salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri dengan 27 derajat. Muttafaqun alaih. Wala yalzamu min subutil fadl fiha an takuna ghairu wajibah, dan tidak harus dengan menetapkan fadl di dalamnya menunjukkan bahwa sholat itu tidak wajib, yaitu sholat berjamaah. It inna tauhid aujabul wajibat. Jadi tauhid itu merupakan kewajiban yang paling wajib. Nah, berapa kali saya sampai pada antum, mudah-mudahan masih ingat. Baca Al-Fatihah, ada perintah? Tidak ada. Baca Al-Baqarah, ada perintah? Dari pertama, dua, sampai 20, baru 21 ada perintah. Apa perintahnya? Tauhid. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum tidak ada perintah. Coba antum baca Al-Fatihah. Coba antum baca Al-Baqarah 1-20. Baru 21 ada perintah. Yang diperintah bukan hanya orang beriman, tapi siapa? Manusia semuanya. Berarti dakwah tauhid ini bukan hanya dakwahnya salaf, dakwah untuk semua manusia. Oleh karena itu jangan mengatakan, nah itu salafi, mesti tauhid-tauhid. Ya. Seharusnya itu semua manusia. Ya. Dan dakwah salafiyah memang mereka menegakkan tauhid. Ya. Oleh karena itu dalam Situ Duror min usul al-asar sudah kita bahas di masjid ini, tinggal satu poin, 6 prinsip dakwah salaf. Yang pertama apa? Ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata karena Allah. Ya. Ini pertama, wahai manusia, u'budu rabbakum. U'budu, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah, yaitu bertauhidlah Rabb kalian. Nah, di sini ulama juga menjelaskan, seharusnya orang yang mengakui tauhid rububiyah seharusnya mengakui tauhid uluhiyah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertauhid uluhiyahlah kalian. Karena kalian mengakui tauhid rububiyah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah ini. Nah, tapi kenapa orang musyrik Quraisy tidak mau mengakui? Karena sombong. Nah, itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Nah ini. Ya, ternyata penolakan dakwah tauhid itu di antaranya, saya tidak mengatakan menjustifikasi semata-mata, tapi di antaranya adalah kesombongan, kesombongan, keangkuhan. Ini para ikhwan, ya. Yastakbiru dan berargumen wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian kata beliau, wala tuqbalul a'malu illa bihi. Kata Syekh Utsaimin, amal-amal perbuatan kita ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Surat An-Nahl 97. Allah berfirman, ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Surat An-Nahl 97. Barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, wahuwa mu'minun. Nah, wahu di sini namanya wahu hal. Apa hal? Keadaan. Ketika beramal soleh, dia itu mu'min. Dan beriman itu tidak akan bisa dengan sempurna, bahkan tidak bisa benar kecuali dengan tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ini para jemaah. Baru falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Buka tafsir, ya, Ibnu Katsir atau Bari, kehidupan yang baik, rezeki yang halal, itu maknanya. Kehidupan yang baik, as-sa'adah, kebahagiaan. Ya, kemudian kehidupan yang baik adalah qona'ah, dan kehidupan yang baik adalah surga. Wala najziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun, dan kami balas bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami balas perbuatan mereka dengan pahala mereka dengan lebih baik. Ah ini ya, jadi amal tidak bisa diterima dengan kedudukan tauhid, bahkan ditolak ya Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Kalau kamu syirik ya, maka apa? Maka gugur amalmu. Nah, ini coba ya perkataan para ulama. Satu perkataan itu ada dalilnya semua gitu. Kalau ulama yang berbicara, satu perkataan ada dalilnya. Nah, bagaimana kalau ulama banyak mensyarah syarah ini, misalkan murid-murid beliau, sudah pasti akan berjilid-jilid. Ya, berjilid-jilid. Itu para ikhwan yang rahmati Allah. Wala yataqarrabul abdu ila rabbih illa bih wa ma'a dzalik fa fihi fadlun. Tidak mungkin seorang hamba bisa bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah yang ibadah, kecuali dengan tauhid. Ya, kecuali dengan tauhid. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah hambaku ya mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib, dan dia menambah dengan yang sunnah. Sementara kata beliau, inna tauhid aujabul wajibat. Tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya. Hendaklah yang pertama kali engkau seru adalah tauhid. Ya. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu, meskipun bukan meskipun ya, bersama dengan itu bahwa tidak mungkin orang itu beribadah diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid, dan tauhid meskipun sebagai syarat utama, ternyata tauhid itu memiliki banyak keutamaan. Ya, di samping sudah mendapatkan pahala ketika dia bertauhid, itu juga punya keutamaan. Nah ini, ya, keutamaan. Kemudian setelah menjelaskan kata-kata ini, Syekh Utsaimin baru menjelaskan apa perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa itu yang tadi kita dengarkan itu, yaitu apa? Fadlut tauhid. Cuman baru menjelaskan fadlut tauhid, beliau sudah seperti itu. Nah ini yang saya ya, merasakan nikmatnya membaca kitab beliau ya, dan banyak ilmu cabang-cabang yang lain bisa didapatkan. Nanti sudah dapat kaidah antum ya. La wala la yalzam min thubutil fadli li syai'an yakuna ghairu wajib, itu sebagai kaidah. Ya, la yalzam, tidak harus adanya penetapan al-fadl atau keutamaan pada suatu perkara ya, kemudian perkara itu tidak jadi wajib. Keutamaan puasa Syawal. Ya. Puasa Syawal apakah wajib? Tidak. Keutamaan puasa Arafah apakah wajib? Tidak. Ya. Tapi tidak berarti ketika menyebutkan keutamaan bukan berarti sesuatu itu tidak wajib. Ya. Ketika mengatakan fadlut tauhid. Kemudian qauluhu, adapun perkataan beliau, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma yukaffiru minad dunub, dan apa saja yang bisa menghapus dosa. Ah ini ma'tufun ala fadl ya. Keutamaan tauhid, dan apa saja ya keutamaan dari tauhid itu yang bisa menghapus dosa. Fayakunul makna babu fadlit tauhid wa babu ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan bab apa saja yang bisa menghapus dosa. Wa ala hadza fal aidu mahdhufun ya wa taqdiru ma yukaffiru min adh-dhunub wa aqada hadzal bab li amrayn ya. Oleh karena itu al aid mahdhuf ya. Al aid mahdhuf di sini yang kembali itu terhapus. Ini yang bawa kitab ya, perhatikan ya. Siapa yang kembali di sini? Yaitu bab. Babnya tidak ditulis ya. Kalau mau ditakdirkan babu fadlit tauhid wa babu ma yukafiru minad dunub. Kalau mau ditulis ya. Nah, tapi ini al-aid mahdhuf. Karena apa? Ma'tufun alal alama qablahu. Ya. Wa takdir ma yukaffiruhu minad dunub. Ya. Sehingga apa? Wa aqada hadzal bab li amrain. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikat bab ini dengan dua perkara. Jadi satu bab tapi intinya dua bab. Satu bab tapi isinya dua bab, dua perkara. Ya. Bukan hanya sekedar fadl tauhid tapi apa saja? Bab apa saja yang bisa menghapus dosa? Nah, nanti kita lihat di sini ya, apa saja yang bisa menghapus dosa ya, insyaallah. Nah, kemudian al-awwal bayanu fadli tauhid. Pertama penjelasan tentang keutamaan tauhid, yang kedua as-tsani bayanu ma yukaffiru madzunub li'anna min athari fadli tauhid takfirud dzunub. Yang kedua penjelasan apa saja yang bisa menghapus dosa, karena di antara pengaruh dari keutamaan tauhid adalah menghapus dosa. Fa min fa min fawaidit tauhid al-awwal annahu akbaru di'amatin lirrabati fit ta'ah. Di antara faedah tauhid, satu, tauhid merupakan pilar terbesar ya untuk apa, lirrabah fit ta'ah, suka dan senang melakukan ketaatan. Jadi tauhid ini merupakan ya di'amah, yaitu pilar yang paling besar untuk bisa kita senang ketaatan. Kenapa? Li'annal muwahhida ya'malu lillah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang muwahhid, yang bertauhid, dia selalu ya'malu lillah. Ya'malu pakai fi'il mudhari. Senantiasa dia beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala wa alaih dan di atasnya. Ya'malu lillah wa alaih. Beramal karena Allah dan beramal di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas apa? Di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'lamu sirran wa alaniyah. Bahwa Allah ta'ala maha tahu dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terbuka di depan umum. Amma ghairul muwahhid kal murai masalan. Adapun orang yang tidak bertauhid seperti orang yang riya misalnya, fa innahu yatasaddaqu wa yusalli. Dia sedekah, dia salat. Wa yadhkurullaha idza kana indahu man yarahu faqat. Dan dia zikir pada Allah apabila di samping dia itu ada orang yang melihatnya semata. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf berkata, inni la'awuddu an ataqarraba ilallah bitu'atin la ya'lamuha illa huwa. Sebagian salaf berkata, sesungguhnya aku ini sungguh benar-benar ingin untuk bertaqarrub kepada Allah dengan suatu ketaatan di mana tidak ada yang tahu ketaatan yang aku lakukan itu kecuali Allah. Nah, ini orang yang muwahhid selalu seperti itu. Nah, coba kita sekarang kembali ya kepada faedah ini. Bagaimana kita? Ternyata apa? Kita sering terjatuh. Bukankah demikian? Kita sering terjatuh. Makanya ketika belajar tauhid itu sangat penting. Ini sudah azan ya? Atau belum? Sudah masuk? Ya, kita break dulu untuk azan, nanti kita lanjutin sebentar. Ya, ini fawaid pertama, mari kita bahas dengan baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Saya berharap masing-masing punya buku terjemahan ya. Apalagi kalau punya kitab aslinya ya. Apalagi yang syarahnya Al-Qur'anul Mufid ya. Saya berharap ada yang bisa bahasa Arab tentu saja. Tapi kalau tidak, terjemahannya Kalau memang tidak punya, ya berusaha untuk menjawab pertanyaan ketika pas kajian. Ya, karena nanti dilihat dari matan baru syarahnya. Nah, di antaranya ini ya syarah beliau, di antara fawaidit tauhid. Di antara fawaid, fawaid itu jamak dari faidah, faidahnya keutamaan tauhid. Apa kata beliau? Annahu akbaru da'amatin lirghbati fit ta'ah. Bahwa tauhid itu merupakan pilar yang sangat besar, pondasi untuk apa? Raubah fi, suka dan gemar melakukan ketaatan. Ya, alasannya apa? Li'annal muwahhid, karena orang yang bertauhid itu ya'malu lillahi subhanahu wa ta'ala wa alaihi. Dia selalu beramal karena Allah dan di atas Allah. Karena Allah lillah, ya. Kalau dalam yang dalam tulisan lain beliau mengatakan lillah fillah billah. Ya, lillah fillah billah. Di sini beliau katakan ya'malu lillah wa alaihi. Beramal lillah dan ala Allah. Wa huwa ya'lamu sirran wa alaniyah. Bahwa Allah itu juga, Allah itu maha mengetahui sirran wa alaniyah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 3. Ya. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ya. Wa ya'lamu ma taksibun. Jadi Allah wa surat Al-Maidah ayat 3 ini menunjukkan bahwa Allah wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi. Kalau antum lihat terjemahan ini perkata seperti Al-Kamil itu salah. Diartikan dia Allah di langit dan dia Allah di bumi. Maksudnya apa? Dia Allah di langit dan di bumi. Ya. Sebagaimana surat Az-Zukhruf bahwa Allah itu disembah ya di langit dan di bumi. Yang dia tahu sirran wa alaniyah. Sirrakum wa jahrakum. Mengetahui rahasiamu dan juga keterbukaanmu. Ini orang yang muwahhid. Jadi orang yang muwahhid dia paham betul bahwa Allah tahu apa yang kita rahasiakan dan Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Adapun ghairul muwahhid kal murai, orang yang tidak bertauhid seperti al murai, berarti kalau kal murai masalah berarti ada yang lain. Ya, yaitu apa? Sum'ah. Man sama'ah sama Allah alaih. Sum'ah memperdengarkan, kalau murai memperlihatkan. Ya. Seperti orang yang riya murai misalkan, fa innahu yatasaddaqu, dia bersedekah. Dia yusalli salat, wa yadhkurullaha, berzikir pada Allah. Kapan? Idza kana indahu man yarahu faqat. Kalau ada orang di sampingnya yang melihat dia saja. Nih, kalau kita lihat di sini, kita mestinya banyak bertobat kepada Allah Ta'ala dengan doa yang diajarkan Nabi. Apa? Masih ingat? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu, atau dengan sigoh yang lainnya. Ya, aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari menyekutukan Allah yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari menyekutukan Allah yang aku tidak tahu. Nabi menyebutkan dalam hadis, inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku takut pada kalian adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Yaitu ar-riya. Ma huwa syirkul asghar? Faqalah ar-riya, yaitu riya. Allah tidak menerima, ya. Nabi bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka itu kita harus selalu mohon ampun dari riya ini. Dan selalu kita pantau amal-amal kita itu, kita pantau masing-masing. Jangan memantau amalan orang lain, pantau amalan kita masing-masing. Karena kita nanti akan tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dengan demikian kita selalu pantau. Karena setan pandai membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, yaitu dari keburukan alwaswas alkhannas, bisikan yang banyak bersembunyi. Alkhannas ya di sini pakai wazan faal, yaitu apa? Sighah mubalaghah, bisikan yang banyak bersembunyi, selalu bersembunyi dan banyak bersembunyi. Ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang banyak dibisikkan, ditiupkan ke dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, baik jin maupun manusia. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam idza dzakara khanasa wa idza ghafala waswasa. Ini perhatikan ini. Kata Ibnu Abbas bahwa setan itu bertengger di hati anak Adam. Kalau dia berzikir, setan itu sembunyi, tidak berani dia itu kasih bisikan. Ya. Mau korupsi, ada bisikan sekarang atau tidak sama sekali? Ya, insyaallah tidak. Maka kalau kita selalu berzikir, karena zikir itu ya tidak akan mungkin bercampur dengan yang lain kalau zikirnya benar, ya, bukan zikir dari orang yang ghafil. Ya. Tapi kalau dia ghafal waswasa. Kalau dia ghafil, lalai, waswasa. Setan memberikan bisikan. Nah, bisikan tadi termasuk riya. Yang tadi biasa sholat. Ketika ada seseorang yang barangkali dia punya kedudukan di hadapannya, calon mertua, calon ipar, ya, atau bos, wah langsung ini udah beda nih. Udah begini, kan sudah membungkuk seperti kayu, seakan tidak bergoyang sedikit pun. Nah ini. Nah oleh karena itu Syekh Zaimin jelaskan dalam keterangan lain, kalau kita dihadapan begitu, kalau sholat ini amal yang bersambung. Kalau rakaat pertama kita ikhlas, rakaat kedua kita riya, dan kita tidak putus riya dengan istighfar, maka rakaat yang kedua tadi rusak, begitu pula rakaat yang pertama, karena sholat termasuk amal yang bersambung. Tapi kalau sedekah kemarin, misal nih, ini misal dari saya 5 juta. Tapi konsep apa kaidahnya dari beliau Syekh Utsaimin. Kemarin 5 juta misalkan. Ya, dia ikhlas. Ternyata nyumbang masjid 5 juta, 10 juta orang se-RT tahu. Dan masya Allah ya sumbangnya banyak, berapa? 50 juta misalkan. 10 juta, 5 juta. Wah, kalau 5 juta, 10 juta se-RT yang muji, gimana kalau saya nyumbang 50 juta mungkin 1 RW. Nah, hari berikutnya nyumbang 50 juta. Maka apa? Kalau dia tidak istighfar, sumbangan yang 50 juta itu terhapus. Sumbangan yang 5 juta, 10 juta tadi tetap, karena itu amalan tidak bersambung. Tapi kalau istighfar, segera dia istighfar, maka yang 50 juta juga selamat, lebih-lebih yang 5 juta. Lah ini ya penjelasan beliau dari di tempat yang lain ya. Yang saya baca di syarah Riyadhus Shalihin kalau tidak salah ya. Demikian para ikhwan, saya tambah satu ya, yaitu nomor dua dari faedah annal muwahhidin lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang muwahhid mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapat hidayah. Sementara mereka ya berada di atas hidayah. Sebagaimana tadi firman Allah Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Ingat ayat ini, ingat hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana ketika Nabi membacakan ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ya, apa beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu faqala laisa kama taqulun, ya, laisa kama taqulun alam tasma'u qawla Luqman libnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa yang bisa selamat dari kami dari ayat ini, ya, siapa yang tidak berdolim kepada dirinya? Dan Nabi mengatakan, tidak seperti yang kalian ucapkan, seperti yang kalian katakan. Tidakkah kalian mendengarkan perkataan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau syirik, karena syirik itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Jadi maksudnya di sini, para sahabat mengatakan, orang-orang ketika Nabi menyampaikan orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka dapat keamanan dan mereka adalah dapat petunjuk. Lantas kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, coba siapa dari kami yang tidak berbuat zalim pada dirinya? Apakah salah Abdullah bin Mas'ud? Tidak, karena beliau melihat dolim dari sisi yang lain. Nanti disebutkan di sini macam-macam dolim. Dolim pada Allah, dolim pada dirinya, dolim pada orang lain. Abdul Mas'ud memaknai dolim kepada dirinya. Kemudian Nabi meluruskan, bukan seperti itu. Ya, bukan kalian tahu apa perkataan Luqman pada anaknya. Ya, dan ini ayat ini saya ingat waktu saya ngisi dulu beberapa tahun yang lalu di Ciamis, ya. Bukan Brebes, di situ tempat kontak senjatanya Kartosuwiryo dulu disebutkan oleh mereka, ya. Dan ketika saya baru masuk isi kajian di situ, karena di situ maunya sosial, yaitu pengobatan sosial, saya datang di situ, tapi nggak ngomong sih yang bawa saya itu, dokter sama timnya itu, kalau ada pemikiran yang seperti itu, ngomongnya global saja. Langsung saya didatengin, ya, ini gubernur, ada gubernurnya juga, gubernur, ya, bukan gubernur resmi, gubernur-gubernuran, itu harokah, ya, namanya, astagfirullahaladzim, lupa nama saya, ya. Kemudian apa, wah, saya dikelilingi, ya, dikelilingi, belum kajian, akhirnya saya setelah dikelilingi, kita semua pengen masuk surga, ya. Tapi bagaimana Ustaz? Ya, harus ada khilafah. Khilafah, ya itu. Ya. Kelompok khilafah. Ya. Yang pimpinannya di situ disebutkan dari khilafah Nabi sampai gugurnya khilafah Utsmaniyah, dia ada kekosongan. Nah, khilafahnya dia namanya Abdul Qadir Baraja. Di Pekayon itu pernah ada itu. Pernah ada yang tahu tidak? Di Pekayon itu, ya. Ini dia. Di mana hi? Ikhwatul Muslimin. Siapa di situ? Khilafah itu. Saya lihat, waduh. Ini dikelilingi saya sama mereka. Kita juga ingin masuk surga, Ustaz. Ya. Tolong gimana? Ayo Ustaz bersama dengan kami. Dan saya tanya sama antum. Ya. Antum sebut khilafah-khilafah semua, sementara dalam hadis yang sahih, ya, pertama itu khilafah apa? Khilafah nubuwah. Yang kedua apa? Al khalifah ar-rasyidah. Ya Allah rasyidin. Yang ketiga mulkan jabriyah. Yang keempat mulkan adudon. Jadi penguasa setelah khulafah rasyidin itu disebut sebagai penguasa yang diktator. Dalam hadis itu hadisnya hasan. Dibawa oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Hikam. Antum tahu hadisnya? Iya tahu. Kenapa? Dalam hadis namanya mulkan Jabriyah, mulkan Adudon. Antum bilang kok khilafah semua, sampai khulafah Utsmaniyah. Padahal setelah khulafah Rasyidin namanya apa? Mulkan, penguasa. Bingung dia. Enggak bisa jawab, yang ngomong enggak ada ilmu. Enggak jawab. Ya, akhirnya saya berpikir, wah, kalau menghadapi begini, saya pikir menghadapi para petani. Ternyata betul ada petani, tapi itu markas mereka. Ya. Akhirnya saya berpikir, apa yang pas ini? Saya ingat ayat ini. Ini ayat ini, ya. Karena ayat ini terkait dengan pemahaman, dengan pemahaman, dengan manhaj dalam memahami Quran. Nah, saya sampaikan ini tentang tauhid syiriknya, saya sampaikan untuk masyarakat petani, tentang manhaj dalam memahami Quran, bahwa Quran itu ditafsir dengan Quran, ditafsir dengan sunnah. Ini Nabi menjelaskan ketika itu dijelaskan dengan sunnah, dengan hadis. Ternyata apa? Setelah selesai acara, ribut-ribut di bawah terjadi. Sebelum acara ribut-ribut, tapi tidak ada saya. Apa ributnya? Bilang, kalau kami tidak perlu tafsir macam-macam, cukup terjemahan saja. Lah itu. Oh, pas berarti materi yang saya angkat muwaffaq. Ya, dapat taufik dari Allah Ta'ala. Oh, sampai saya dibom enggak takut saya. Iya, tenang saja. Saya akhirnya saya sampaikan, setelah sampaikan saya dengan ilmu, ya mungkin fitrah. Ya, saya diantar sampai ke mobil, diantar sampai ke mobil saya dengan menghormat. Baru ngaji sekali loh. Nah, ini kena lagi nanti. Ini baru ngaji sekali dan tahu dia beda paham dengan saya, tapi ihtiram karena ilmu. Ihtiram. Enggak seperti teman-teman di belakang yang enggak pernah ngaji. Kena lagi ini. Ya, sudah tahu saya ngisi di rojong, ngisi di mana-mana, masih enggak mau ngaji. Ini orang haroki, ihtiram, hormat. Dia bisa pakai mobil saya. Ustaz, kapan lagi ngisi di sini? Ya, itu terserah apakah benar hatinya atau hanya lisan, tapi itu faktanya begitu. Ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang digerakkan itu rujuk dengan manhaj salaf. Ya, termasuk saya juga. Kalau saya sudah biasa dengan begitu. Saya pernah datangin anak Libya dulu, ada Ustaz Soleh itu di rumahnya dia. Wah, sholat masyhad Allah sampai begini untuk ikutan hujah kepada kita. Ya, saya sampaikan ya biasa-biasa saja. Nah, para jemaah rahmati Allah, ayat ini mengingatkan saya ya waktu menjelaskan kepada mereka. Alhamdulillah, ya Allahu a'lam setelah itu apakah mereka mau rujuk ya setelah itu tidak berjumpa kembali. Nah, ini. Nah, ayat ini insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan banyak kaidah-kaidah penting yang bisa kita ambil dari keterangan tersebut ya, termasuk tadi surat An-Nahl 99 bisa diambil dari sini nanti. Artinya orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk kalau imannya apa? Imannya sempurna. Kesempurnaan iman ya akan berpengaruh kepada penguasaan setan, surat An-Nahl tadi. Sejauh mana tingkat iman, sejauh mana tingkat tawakal akan mempengaruhi kekuasaan syaitan ya, akan mempengaruhi kekuasaan syaitan. Baiklah, kalau saya tambah sedikit boleh tidak ya? Ya, qauluhu wa lam yalbisu, firman Allah, orang beriman dan tidak mencampur, yaitu apa? Ai lam yakhlitu, tidak mencampur aduk. Qauluhu bidzulmin adzulmu huna ma yuqabilu al-iman. Zalim di sini lawan dari iman, wa huwa asyirku, yaitu syirik ya. Walamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala sahaba. Ketika ayat ini turun berat bagi sahabat. Wa qalu ayyuna lam yadlim nafsahu. Ah, di sini disebut oleh beliau, tapi beliau sebut mungkin fima makna ya, karena ada hadis yang lain. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa al-amru kama tadhunnun innamal muradu bihi asyirku alam tasma'u ila qaulir rajulis shalih ya'ni Luqman inna syirka la dzulmun adzim. Hadis min hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Ya Rasulullah, siapa ketika ayat diturun berat bagi sahabat, siapa yang tidak zalim pada dirinya? Nabi bersabda, perkaranya bukan seperti kalian persangkakan. Tapi maksud di sini adalah syirik. Tidaklah kalian mendengar perkataan orang soleh yaitu Luqman kepada anaknya bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, nah, ini nanti banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tapi Ya, cukup sampai di sini dulu. Mohon kesabarannya untuk bisa mempelajari kitab ini. Antum kalau ada usulan, mungkin sarahnya apakah terlalu banyak, ya, taklik-taklik dari saya. Kalau memang taklik terlalu banyak, ingin cepat, ya tidak ada masalah, ya tinggal saya bacakan. Silahkan, barangkali ada pertanyaan dari keterangan ini. Ya, sebentar. Ini dulu, duluan silakan. Bismillah. Ustaz, di kampung saya kan, kalau di kota kan ada Islamnya. Ada apa? Ada Islam. Islam. Ya. Manado. Di NTT. Oh, NTT ya. Kalau di pedalaman di desa 100% enggak ada Islamnya. Pertanyaan saya, apakah sah seorang muslim ibadah di mayoritas itu yang 100% orang kafir itu? Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mendakwahin mereka tentang agama tauhid ini? Syukran. Iya, ini pertanyaan yang bagus dan berat bagi saya untuk menjawab karena enggak ada pengalaman. Ya. Yang pertama, terkait beribadah di situ, apakah sah? Ya, sah saja. Sebagaimana terjadi kepada siapa? An-Najasyi. An-Najasyi itu hidup dalam komunitas Nasoro. Makanya ketika meninggal, Nabi memberitahukan kepada sahabat untuk sholat ghaib. Kenapa? Karena dia tidak mungkin disolati. Coba, berarti apa? Benar-benar di situ semuanya Nasoro kecuali dia yang berimam. Nah, berarti apa? Imannya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Dan tentu kalau kita sholat, jangan di tempat yang ada salibnya. Misalnya di rumah ada salibnya, turunin aja. Cari kamar yang tidak ada salibnya. Itu. Ya. Karena apa? Nabi bersabda, "Ju'ilat lil ardu masjida." Dijadikan semua bumi itu bagi saya sebagai masjid untuk sholat. Ya, kecuali kuburan, tempat sampah, toilet, ya, itu tidak boleh. Ya. Kandang kambing boleh sholat. Nabi sholat di kandang kambing. Kandang otak tidak sholat bukan karena tidak boleh, karena ada tempat jin. Itu. Adapun mendakwahkan mereka, memang Nabi ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, "Sata'ti qauman min ahlil kitab," kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ya. Maka ajaklah pertama kali kepada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini adalah ya konsep cara nabawi di dalam kita mendakwahkan mereka pertama kali. Sampaikan kepada mereka tentang apa? Masalah tauhid. Tentang ketuhanan. Dan di dalam mungkin di sini yang kalau pada zaman sekarang perlu adanya kepiawaian di dalam menyampaikan perkara itu. Barangkali ya mantan-mantan pendeta banyak yang sudah mereka rujuk, bertaubat, ya kemudian masuk Islam. Nah, apa yang membuat mereka? Itu bisa pengalaman itu bisa berbagi. Tapi kalau kita bicara sebenarnya konsep tauhid, kan tauhid pertama aja syahadat la ilallah. Suruh syahadat gak mau mereka kalau langsung. Ya tidak. Suruh syahadat langsung. Ah, tapi kita bisa bongkar teori ketuhanan mereka. Bahwa masa Tuhan punya anak. Ya. Dan Quran mengakui bahwa mereka mengatakan Tuhan punya anak. Betul kan? Anak Tuhan kan Yesus. Itu. Coba yang beranak itu kan istilahnya makhluk. Ya. Artinya yang beranak berarti punya kekurangan, merupakan sifat kekurangan itu. Nah, itu silakan disampaikan. Tauhid dari sisi asma wa sifat, dari sifat sifat ketuhanan. Nah, kalau tidak paham ya memang ya jangan. Bisa nanti kita kena syubhatnya. Kenapa yang dikirim Mu'ad bin Jabal? Mu'ad fuqaha, fuqaha sahabat. Ya, ahli fikihnya sahabat. Mu'ad bin Jabal bukan seperti jamaah tabligh. Kadang juga wudu enggak bisa, juga khuruj. Ya, kenapa? Ya, saya pernah juga dulu ikut jamaah kompor. Pernah khuruj saya juga. Ya, saya lihat tidak bisa apa-apa. Enggak apa, yang penting bisa ngomong. Itu. Bahkan saya pernah ke kebun jeruk lihat ya, kebetulan lewat salat. Itu pimpinannya yang seperti tokohnya, tapi ada orang salat satu masjid atau salat rakaat atau salat sunnah lah, dia lewat di depannya itu lalu lalang. Sambil lalu lalang bawa speaker loh. Ini sampai seperti itu, yang sederhana tidak paham. Ya. Kalau mungkin dapat yang lainnya paham, bisa jadi paham. Ya, tapi konsep dasar manhaj ya dakwah, manhaj salaf ya tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Nah, oleh karena itu yang dikirim memang orang yang berilmu seperti siapa? Mu'adz bin Jabal, antum lihat sejarah beliau, beliau adalah termasuk salah satu orang yang faqih ya, fuqaha dari kalangan para sahabat. Demikian. Tapi tetap tauhid yang pertama kali disampaikan. Ada hadis mengatakan, saya mau masuk Islam ya Rasul, tapi saya enggak mau sholat. Nabi mengatakan enggak apa-apa dulu, yang penting kamu mau masuk Islam. Itu. Ya, itu syahadat dulu. Ketika dulu perang, ada sahabat yang menusuk dadanya orang kafir dan sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Nabi marah, apakah kamu mau tahu isi hatinya? Ya, demikian Allahu a'lam. Silakan. Ya, speakernya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya satu lagi, tapi karena barusan mendengar pertanyaan Bapak, saya jadi teringat pengalaman kemarin yang ingin saya tanyakan. Kemarin saya karena ingin menyelesaikan sebuah urusan, saya berkunjung ke rumah sepupu orang tua Ustaz, yang kafir, dia Nasrani. Ya. Kemudian bagus antum masih mau bilang kafir. Iya. Ya, padahal sekarang sudah dilarang untuk mengatakan kafir. Jadi, Quran semua mengatakan kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah yang mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Ngomong kafir itu aja kok repot gitu ya. Gitu aja kok repot. Ya, silakan. Kemudian di akhir persoalan itu Ustaz, karena udah selesai, ana pamit pulang Ustaz. Dan bersalaman Ustaz. Apakah ana berdosa itu bersalam mengajak mengulurkan tangan ke orang kafir gitu? Apakah mencemari tauhid apa gimana Ustaz? Iya, saya sampaikan satu kisah yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya akan datang menjenguk dia, sementara ibunya masih musyrikah. Nabi minta sambut. Ya kalau nyambur sudah pasti. Ya pelukan gitu. Tidak ada masalah. Ya. Tujukan akhlak yang baik. Bahkan saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan ya, langsung ketika di mobil bersama gimana Syekh kalau di dalam kitabnya Syekh Albani kitab al-janais ya ahkamul janais, beliau mengatakan boleh mengunjungi orang kafir yang sakit dengan tujuan mengajak kepada Islam. Kalau sekarang saya begitu bisa ribut ya, masa antum orang tergeletak rumah sakit eh masuk Islam, enggak bisa disikat sama yang lainnya. Ya, saya bilang Pak, kamu datang dengan akhlak yang baik itu sudah dakwah. Nah, ini. Kamu datang dengan akhlak yang baik itu dakwah. Nah, ini. Maka apa dalam masalah itu tidak ada masalah muamalah. Ya. Syukur Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, saya pernah mendengar seorang dai Ahlussunnah gitu Ustaz ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 30 tentang Nabi Adam akan diciptakan Ustaz. Nabi Adam qala rabbuka malaikati ini jailun fil ard itu dia menjelaskan bahwasanya iblis itu tadinya di bawah di bumi Ustaz. Dan ya, penghuni sebelum Adam itu iblis. Penghuni sebelum diciptakannya Adam di bumi ini adalah iblis dan para jin gitu. Nah, apakah itu benar Ustaz menurut tafsir? Iya. Ya. Ya wa idh qala rabbuka. Saya tambahkan tadi yang untuk orang kafir itu termasuk doa. Doa yang paling bermanfaat bagi mereka adalah doa hidayah. Sehingga kalau misalkan dia punya promosi jabatan, ya tidak boleh kita mengucapkan selamat, semoga sukses semua ini, karena tidak ada manfaatnya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Salafi. Yang perlu bagi mereka adalah doa hidayah. Ya. Adapun surat Al-Baqarah 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu bukan penguasa. Ya. Makna para ulama ada dua khalifah itu. Yang pertama tanfidhus syariah, yaitu yang menjalankan syariatnya Allah. Yang kedua yaitu khalafa khalfun ba'da khalfin. Maksudnya adalah khalifah itu generasi yang datang bergantian satu dengan yang lainnya. Itu maknanya dua ini. Itu khalifah. Ya. Kemudian malaikat bertanya, kenapa engkau menciptakan yang menumpahkan darah, sementara yang bukan bikin kerusakan, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Qososil Anbiya oleh Syaikh Salim Al-Hilali, dan itu juga ada dalam Tafsir Mukatsir, tapi dengan sirah sirat tamrid kila kila, itu adalah jin ya itu. Tapi beliau tidak menegaskan kembali dengan sirah tamrid kila, ya berarti kan laisa biqaw, tidak kuat sirah tamrid, tapi tidak ada nas yang lain, tidak ada dalil yang lainnya. Ya, maka di situ juga Ibnu Katsir juga menyebutkan ya bahwa kila dikatakan bahwa itu adalah para jin, para jin. Ini sebelumnya ada jin, memang ada jin di situ. Allahu a'lam bisawab. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya. Baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah masih belum selesai. Fawaid yang bisa diambil dari surat Al-An'am ayat 82, ya. Nantinya insyaallah ada kaitannya dengan surat Al-An'nahl ayat 99 dan ayat 100. Mudah-mudahan ya hubungan ayat satu dengan yang lain itu tolong dipaham dengan baik, dengan benar. Dan kalau bisa ya dihafalkan supaya bisa mendarah daging. Kan kita ngajinya sedikit demi sedikit, ya. Ngaji sedikit demi sedikit, tapi bersifat taksil. Ya, saya sebagai pengajar berupaya bagaimana menyampaikan perkara dengan taksil. Apa taksil itu? Secara mendasar sesuai dengan kaidah-kaidah. Ya, kalau orang buat soto, tidak langsung dihidangkan itu soto, tapi soto ini, dari ini, ya bumbunya ini, bumbunya ini. Nah itu, ya. Sehingga kita bisa paham dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.